سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. القارعة ما القارعة. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? وما أدراك ما القارعة. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٍ. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? نَارٌ حَامِيَهْ. Yaitu api yang sangat panas.